Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 255. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Muhtarib bin Abdillah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sebagai berikut. Adapun kemudian, maka dunia itu sesungguhnya negeri siksaan. Dan untuk dunia dikumpulkan oleh orang yang tak berakal. Dengan dunia tertipu orang tidak mempunyai ilmu. Maka hendaklah engkau dalam dunia itu, wahai Amirul Mukminin, seperti orang yang mengobati lukanya. Ia bersabar atas bersangatan pedihnya obat, karena ia takut dari akibatnya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada Uda bin Hartah sebagai berikut. Adapun kemudian, maka dunia itu sesungguhnya musuh wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah. Adapun wali-wali Allah, maka dunia itu membuat mereka kelam kabut. Adapun musuh-musuh Allah, maka dunia itu menipu mereka. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis pula surat kepada sebagian pegawai pengawalnya sebagai berikut. Adapun kemudian, maka sesungguhnya memungkinkan engkau mampu berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Maka apabila engkau bercita-cita berbuat zalim kepada seseorang, maka ingatlah akan kekuasaan Allah atas engkau. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak datang sedikit pun kepada manusia, melainkan yang sedikit itu hilang dari mereka dan kekal atas diri engkau. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla mengambil untuk orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang zalim. Wassalam. Maka begitulah seyogianya pengajaran bagi orang-orang alam dan pengajaran bagi orang yang tidak tahu akan kekhususan kejadiannya. Pengajaran-pengajaran tersebut adalah seperti makanan yang keseluruhan manusia berkongsi mengambil manfaatnya. Dan karena tidak adanya juru-juru pengajaran seperti mereka itu, maka tertutuplah pintu pengajaran. Menanglah perbuatan-perbuatan maksiat dan berkembanglah kerusakan-kerusakan. Dan manusia mendapat percobaan dengan juru-juru pengajaran yang menghiasi pidatonya dengan sajak-sajak dan bernyanyi dengan rangkuman-rangkuman pantun. Mereka memaksakan diri menerangkan apa yang tidak ada pada keluasan umumnya. Mereka ingin menyerupai dengan keadaan orang lain, maka jatuhlah dari hati orang awam kemuliaan mereka. Dan perkataan mereka itu adalah terbit dari hati supaya sampai kepada hati, akan tetapi yang berkata itu menyombong dan yang mendengar itu memaksakan diri. Masing-masing dari dua orang tersebut membelakangi dan menyala. Jadi mencari tabib adalah permulaan atau langkah pertama pengobatan orang-orang sakit. Dan mencari ulama adalah permulaan pengobatan orang-orang maksiat. Maka inilah salah satu sendi dan pokok pengobatan. Pokok kedua ialah kabar Segi perlunya kepada sabar itu ialah bahwa orang fakir sesungguhnya lama fakirnya untuk diperolehnya apa yang mendatangkan madarat baginya. Dan sesungguhnya ia memperoleh yang demikian. Ada kalanya karena kelengahannya dan kemadaratan itu. Dan ada kalanya karena bersangatan keras nafsu sawatnya, lalu ia mempunyai dua sebab. Maka apa yang kami sebutkan itu ialah pengobatan orang-orang yang lalai. Maka tinggallah lagi pengobatan nafsu syahwat. Dan jalan pengobatannya telah kami sebutkan dahulu pada kitab latihan sila. Hasilnya ialah bahwa orang sakit apabila bersangatan bangkitnya penyakit itu karena makanan yang madarat dimakan, maka jalannya ialah bahwa ia merasakan besarnya madarat itu. Kemudian hilang yang demikian daripadanya. Kemudian hilang yang demikian dari matanya. Lalu tidak timbul lagi. Kemudian ia terhibur dengan yang mendekati daripadanya dalam bentuknya dan tidak hanya mandorot. Kemudian itu, ia bersabar dengan kuatnya ketakutan atas kepedihan yang akan diperolehnya pada meninggalkan pengobatan itu. Maka, seperti itu demikianlah. Ia mengobati nafsu syahwat pada perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti pemuda umpamanya, apabila ia diserang, hasilnya ialah bahwa orang sakit apabila bersangatan bangkitnya penyakit itu karena makanan yang madarat dimakan, maka jalannya ialah bahwa ia merasakan besarnya madarat itu. Kemudian hilang yang demikian dari matanya, lalu tidak timbul lagi. Kemudian ia terhibur dengan yang mendekati daripadanya dalam bentuknya dan tidak banyak madaratnya. Kemudian ia bersabar dengan kuatnya ketakutan atas kemudian yang akan diperolehnya pada meninggalkan pengobatan itu. Maka tidak boleh tidak, dalam segala keadaan, daripada kebaikan sadar, maka seperti demikianlah, ia mengobati nafsu syahwat pada perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti pemuda umpamanya apabila ia dikeracik oleh nafsu syahwat, lalu ia menjadi tidak sanggup menjaga matanya, menjaga hatinya atau menjaga anggota badannya pada perjalanan di belakang nafsu syahwat itu. Maka seyogyalah bahwa ia merasakan akan mandorotnya dosa dengan ia menyelidiki hal-hal yang menakutkan yang datang padanya dari kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah bersangatan takutnya, niscaya ia menjauhkan diri dari sikap-sikap yang mengobarkan nafsu syahwat. Dan yang mengobarkan nafsu syahwat itu dari luar ialah adanya yang diinginkan itu dan memandang padanya. Pengobatannya ialah lari dan mengasingkan diri. Dan dari jalan, ia memakan makanan yang lezat-lezat rasanya. Maka pengobatannya ialah lapar dan selalu berpuasa. Semua itu tiada akan sempurna selain dengan sabar. Tiada ia sabar selain dari takut. Tiada ia takut selain daripada ilmu atau tahu. Dan tiada ia tahu selain dari mata hati dan berpikir atau dari mendengar dan bertaklid atau menuruti. Maka urusan yang pertama ialah menghadiri majelis-majelis zikir, kemudian mendengar dari hati yang terlepas dari segala gangguan yang terarah kepada mendengar. Kemudian bertafakur padanya untuk kesempurnaan pemahaman. Dan dari sempurnanya pemahaman sudah pasti membangkitkan kebangkitan. Dan apabila kebangkitan itu telah kuat, niscaya dengan pertolongan kebangkitan tersebut, mudahlah sabar. Dan membangkitkan pengajak-pengajak itu untuk mencari pengobatan taufik Allah dan pemudahnya adalah di belakang yang ujian. Barang siapa yang memberikan dari hatinya kebagusan memperhatikan dan merasakan akan takut, lalu ia bertakwa, menunggu pahala dan membenarkan yang baik, maka ia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala bagi yang lebih mudah. Adapun siapa yang kikir, merasa kaya dan mendustakan yang baik, maka ia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala bagi yang lebih suka. Lalu tidak mencukupi baginya apa yang dikerjakannya daripada kesenangan dunia. Manakala ia binasa dan terjerumus. Dan tiadalah atas nabi-nabi selain menguraikan jalan-jalan petunjuk dan Allah sesungguhnya yang punya akhirat dan dunia. Kalau Anda mengatakan bahwa semua urusan itu kembali kepada iman, karena meninggalkan dosa itu tidak mungkin selain dengan berhenti atau sabar. Sabar itu tidak mungkin selain dengan mengenal takut. Takut itu tidak akan ada selain dengan ilmu. Ilmu tidak akan berhasil selain dengan membenarkan besarnya masyarakat dulu. Dan membenarkan besarnya madarat dosa ialah membenarkan Allah dan Rasulnya. Dan itu ialah iman. Maka seakan-akan orang yang berkekalan mengerjakan dosa itu, ia tidak berkekalan di atas yang demikian. Oleh karena ia tidak diiman. Maka ketahuilah kiranya bahwa yang tersebut itu tidak ada karena ketiadaan ilmu, ketiadaan iman. Akan tetapi adalah karena kelemahan iman. Maka ketahuilah kiranya bahwa yang tersebut itu tidak ada karena ketidakadaan iman. Akan tetapi adalah karena kelemahan iman. Karena setiap orang yang beriman itu membenarkan bahwa perbuatan maksiat itu sebab jauhnya hamba dari Allah Ta'ala dan sebab tersiksanya di akhirat. Akan tetapi sebab jatuhnya dalam dosa itu adalah beberapa hal. Pertama, bahwa siksaan yang dijanjikan itu adalah goib atau tidak dapat dilihat. Atau tidak dapat disaksikan dengan mata indera. Tidak hadir di depan kita dan jiwa itu menjadi tabiatnya terkesan dengan yang hadir. Maka terkesannya dengan yang dijanjikan itu adalah lemah dibandingkan kepadanya berkesaan dengan yang baik. Kedua, bahwa nafsu syahwat yang membangkitkan kepada dosa itu kesenangannya tunai atau sekarang juga. Dan sekarang juga nafsu syahwat itu mencekik lehernya. Dan yang demikian itu makin kuat dan menguasai dirinya disebabkan telah biasa dan kejenakan hati. Dan kebiasaan itu adalah tabiat kelima. Mencabut dari hal yang sekarang karena takut yang akan datang. Itu adalah sangat berat atas jiwa. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kalabal. Kalabal. Tuhibbuna ajilah. Watadharuna akhirah. Artinya, jangan. Tetapi kamu mencintai yang cepat atau kehidupan dunia dan meninggalkan hari akhirat. Surat Al-Qiyamah ayat 20-21. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fatu'thiruna hayatat dunia." Artinya, kamu memilih kehidupan dunia. Surat Al-A'la ayat 16. Telah diibaratkan dari hal beratnya keadaan itu dengan sabda Rasulullah SAW. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Dan neraka itu dikelilingi dengan nafsu sahabat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan neraka. Lalu berfirman kepada Jibril alaihissalam, pergilah, lalu lihatlah neraka itu. Maka Jibril alaihissalam pergi melihatnya. Maka ia berkata, demi kemuliaanmu, tiada seorang pun mendengar neraka itu, lalu memasukinya. Maka Allah Ta'ala menjadikan dikelilingi neraka itu dengan hal-hal yang diingini atau nafsu sahwat. Kemudian ia berfirman kepada Jibril, pergilah, lalu lihatlah neraka itu. Lalu Jibril alaihissalam pergi melihatnya. Maka ia berkata, demi kemuliaanmu, sesungguhnya aku takut bahwa tiada seorang pun yang tinggal selain memasukinya. Allah Ta'ala menjadikan surga, lalu berfirman kepada Jibril alaihissalam, pergilah, maka lihatlah surga itu. Jibril alaihissalam lalu melihatnya, maka ia berkata, demi kemuliaanmu, tiada seorang pun yang mendengar dengan surga itu, melainkan memasukinya. Maka Allah Ta'ala menjadikan dikeliling surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril alaihissalam, pergilah, maka lihatlah surga itu. Lalu Jibril alaihissalam pergi melihatnya. Maka ia berkata, demi kemuliaanmu, sesungguhnya aku takut bahwa tiada seorang pun yang akan masuk surga itu. Jadi ada nafsu syahwat yang membawa tanggungan sekarang dan adanya siksaan yang dikemudiankan pada masa mendatang. Nanti adalah dua sebab nyata. Pada meluasnya dosa, serta pada pokok iman. Maka tidaklah setiap orang yang meminum air es dalam paginya, karena sangat hausnya itu mendustakan pokok ketabibah. Dan tidak pula dia mendustakan bahwa yang demikian itu mendatangkan madarat terhadap dirinya. Akan tetapi nafsu syahwat yang mengerasinya dan kepahitan sabar itu ada sekarang juga dari yang demikian. Maka mudahlah bagi kemudian yang ditunggu akan datang. Ketiga, bahwa tiada seorang pun orang mukmin yang berdosa melainkan dia biasanya ia berazam atau bercita-cita kepada tobat dan menutupkan yang mengkafarahkan kejahatan-kejahatan itu dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan telah dijadikannya bahwa yang demikian itu akan menampalkan dosanya. Hanya bahwa panjang dan anganlah yang memenangi atas tabiatnya. Lalu ia senantiasa berjanji akan bertobat dan menutupkan dosa. Maka dari segi gambaran maka dari segi harapannya akan memperoleh taufik untuk bertobat itu, kadang-kadang membawa kepada beserta iman. Keempat, bahwa tidak ada seorang pun dari orang mukmin yang yakin melainkan ia beriktikad bahwa dosa-dosa itu tiada mewajibkan siksaan yang tidak mungkin dimaafkan daripadanya. Maka ia berbuat dosa dan menunggu kemaafan daripadanya karena berpegang kepada karunia Allah Ta'ala. Maka inilah empat sebab yang mengharuskan orang berkekalan kepada dosa serta kekalnya pokok iman dan hatinya. Ya, kadang-kadang orang yang berbuat dosa itu tampil kepada dosa dengan sebab kelima yang mencederakan pada pokok iman. Yaitu adanya keraguan tentang kebenaran atau dan ini adalah kekafiran atau kufur. Seperti orang yang diperingatkan oleh dokter daripada jikalau orang yang diperingati itu termasuk orang yang tidak percaya pada dokter itu bahwa ia ahli dengan kedokteran, lalu didustakannya atau ia ragu pada dokter itu, maka ia tidak memperdulikan dengan nasihatnya. Maka ini adalah kufur atau menantang atau tidak berbayar. Maka aku menjawab, ialah pikir. Dan yang demikian itu ialah bahwa ia menetapkan atas dirinya pada sebab pertama, yaitu terkemudiannya siksaan. Bahwa setiap yang akan datang itu akan datang. Dan hari esok, bagi orang-orang yang memperhatikan itu adalah dekat. Dan mati itu adalah lebih dekat kepada masing-masing orang. Dan mati itu adalah lebih dekat kepada masing-masing orang dari tali sandalnya. Tidak ada yang memberitahukan kepadanya. Semoga hari kiamat itu dekat. Dan yang terkemudian atau terlambat itu, apabila telah terjadi, niscaya menjadi kejadian yang sekarang. Dan ia mengingatkan dirinya bahwa bila ia selamanya dalam dunianya, tentu akan memayahkannya sekarang. Karena ketakutan pada keadaan yang pada masa mendatang. Karena ia akan mengarungi lautan dan merasakan penderitaan berjalan jauh karena keuntungan yang disangkalnya bahwa terkadang ia memerlukan membangun kedekatan pada keadaan karena keuntungan yang disangkanya bahwa terkadang ia memerlukan kepadanya pada keadaan kedua yang nanti. Bahkan, jika ia sakit, lalu diberitahukan kepadanya oleh dokter Nasrani bahwa meminum air dingin akan mendatangkan mandorot kepadanya dan akan membawanya kepada mati, Dan air dingin itu adalah yang paling enak baginya. Niscaya akan ditinggalkan. Sedang mati itu, kepergiannya adalah sebentar. Apabila ia tidak takut, akan apa yang sesudahnya? Berpisah dengan dunia adalah hal yang tidak boleh tidak. Maka berapa perbandingan adanya di dunia kepada tidak adanya pada azali dan pada selamanya? Maka hendaklah diperhatikan bagaimana ia bersegera meninggalkan kesenangannya dengan kata orang kafir, ziyami atau orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintahan Islam, yang tidak tegak mujizat atas kebaikannya. Lalu ia bertanya, bagaimana patuh dengan akalku bahwa adalah perkataan Nabi-Nabi yang dikuatkan dengan mujizat-mujizat pada pihakku itu kurang dari perkataan seorang Nasrani yang mendakwakan ketabiban bagi dirinya tanpa bermujizat atas ketabibannya. Dan tidak disaksikan atas perkataannya itu selain oleh orang-orang yang awam. Bagaimana adanya azab mereka? Bagaimana adanya azab neraka itu pada pihakku? Lebih ringan daripada azab atau kesengsaraan sakit. Dan setiap hari di akhirat itu adalah kadar 50.000 tahun dari hari dunia. Dengan bertafakur ini, dengan sendirinya, ia akan mengobati kelezatan yang mengerasi atas dirinya. Dan ia memaksakan dirinya kepada meninggalkan kelezatan itu. Dan ia mengatakan bahwa aku tidak mampu meninggalkan kelezatan itu. Dan itu adalah hari-hari yang sedikit. Maka bagaimanakah aku mampu atas yang demikian pada masa yang berabad-abad lamanya? Apabila aku tidak mampu atas kepedihan sabar, maka bagaimanakah yang mampu? Mampu atas kepedihan mereka, atas kepedihan neraka. Dan apabila aku tidak sabar dari hiasan duniawi, tebak keruh dan kotornya, dan bercampur jerihnya dengan keruhnya, maka bagaimanakah aku akan sabar dari nikmat akhirat?